jiwa. Melagukan siulan asmara. Apakah satu kuasa meresap dalam sukma, menyentakimu bagaikan legenda. Bicara tentang hati ini, berlari aku mengajari damainya cinta kasihmu ini. Berdua kita menyelami dasar cinta. Oh, alangkah siksanya merindu bila ku tidak memandang wajah. Tetap satu, menyentakimu segala.